Konsultasi Syariah. Antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Pertanyaan, benarkah Anas bin Malik adalah ayah dari Imam Malik? Apa hubungan keduanya? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Anas bin Malik dan Malik bin Anas, keduanya tokoh besar dalam sejarah Islam. Dan keduanya bukan anak dengan bapak. Imam Malik bin Anas bukan anaknya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita akan melihat jalur nasabnya Imam Malik bin Anas. Al-Dhahabi menyebutkan biografi Imam Malik dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Beliau adalah Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al-Harith bin Ghaiman bin Khuthail bin Amru bin Al-Harith yang bergelar Bani Dhu Asbah bin Auf bin Malik. Siyar A'lam An-Nubala. Nasab Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Dhahabi menyebutkan biografi sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik bin An-Nadhar bin Domdom bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghunam bin Adi bin Najjar. Siyar A'lam An-Nubala. Beliau berasal dari Bani Najjar dari suku Khazraj asli Madinah. Anda bisa bandingkan dua nasab ini. 1. Anas bin Malik bin An-Nadhar bin Domdom bin Zaid bin Haram. 2. Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin Al-Harith bin Waiman. Jika Imam Malik adalah anaknya sahabat Anas bin Malik, seharusnya kakeknya Imam Malik adalah Malik bin An-Nadhar bin Domdom. Tapi kakeknya Imam Malik adalah Malik bin Abu Amir bin Amr. Sehingga keduanya tidak memiliki hubungan nasab. Di samping itu, Imam Malik bin Anas masuk di generasi tabi'ut tabi'in, sehingga beliau tidak bertemu sahabat. Anas bin Malik termasuk salah satu sahabat yang menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dihadiahkan oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Sahabat Anas bin Malik bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah ketika usiaku 8 tahun. Ketika beliau datang, ibuku menggandeng tanganku menemui beliau. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di kalangan Ansor, kecuali mereka menghadiahkan sesuatu untuk Anda. Sementara saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya hadiahkan selain putraku ini. Silahkan Anda ambil dan jadikan sebagai pembantu untuk keperluan Anda. Hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mushili dalam musnadnya. Apa hubungan antara sahabat Anas bin Malik dengan Imam Malik? Jika melihat dari sisi nasab, tidak ada hubungannya. Imam Malik juga bukan ulama tabi'in yang pernah menjadi murid sahabat. Hanya saja, ada satu informasi yang dinyatakan oleh Adz-Dzahabi, tahun kelahiran Imam Malik menurut pendapat yang kuat adalah di tahun 93 Hijriah, bertepatan dengan tahun wafatnya Anas, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siyar A'lam An-Nubala. Demikian, Allahu A'lam.